إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، mari kita melanjutkan pembahasan ilmiah kita insyaallah taala, membaca dan mengkaji kitab tersahih sesudah Al-Quran, yaitu kitab sahih Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan kita berada di akhir-akhir kitab sahih Bukhari, dan kita sampai pada kitab كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب yang ke-6. Ya. Dengan judul bab yang merupakan fikih atau pemahaman beliau rahimahullah taala Al-Imam Al-Bukhari, karena beliau bukan hanya muhaddis tetapi al-faqih, beliau juga seorang yang faqih. Maka beliau memberikan judul bab ismi man awa muhdisan, bab besarnya dosa orang yang melindungi ahli bid'ah. Saya terjemahkan muhdisan ahli bid'ah, tetapi tidak terbatas kepada ahli bid'ah. Masuk juga ke dalamnya kejahatan, kezaliman. Karena itu Al-Hafidz mengatakan ahdatsal ma'siyah. Setiap bid'ah tentu maksiat, tetapi tidak setiap maksiat bid'ah. Rawahu Aliun anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini telah diriwayatkan dari jalan Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hadis nomor 7300 yang telah kita baca. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahdatsa fiha," barang siapa yang melakukan bid'ah atau maksiat di Madinah, fiha di kota Madinah, man ahdasa fiha hadasan, barang siapa yang melakukan, mengerjakan bid'ah di kota Madinah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka atasnya, yakni dia akan menerima laknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima darinya yang wajibnya dan yang sunatnya. Ini hadis dari jalan Ali. Kemudian al-Imam di nomor hadis 7306 dalam bab ini membawakan hadis dari jalan Anas bin Malik yang juga menjelaskan alangkah besarnya dosa seseorang yang melakukan bid'ah, yang melindungi ahli bid'ah, yang melakukan maksiat besar, yang melindungi pelaku-pelaku maksiat besar, kejahatan-kejahatan besar di Madinah. Di Madinah secara khusus. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذاكي حدثنا عبد الواحد الحافظ menjelaskan dia adalah ابن زياد يعني عبد الواحد ابن زياد حدثنا عاصم الحافظ menjelaskan هو ابن سليمان المعروف بالأحول عاصم بن سليمان terkenal dengan nama عاصم الأحول قال berkata عاصم قلت لأنس aku pernah bertanya kepada Anas yani Anas bin Malik أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kota Madinah kota haram? Ya. Qala na'am. Qala Anas menjawab, "Na'am." Iya. Benar. Ma baina kadza ila kadza. Jaraknya dari sini sampai situ. Ada jaraknya seperti di Mekah. Berarti berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, kota Madinah adalah kota haram. Seperti Makkah Al-Mukarramah. Naam baina kada wa baina kada ila kada. La yuqta'u syajaruha. Tidak boleh dipotong, ditebang pohonnya. Ya. Kemudian Anas membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi sabda Nabi, "Na'amma baina kadza ila kadza la yuqta'u syajaruha man ahdatsa fiha hadatsan." Man ahdatsa fiha hadatsan. Barang siapa yang mengerjakan suatu bid'ah atau maksiat, khususnya maksiat besar, kejahatan besar, fiha di Madinah, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in, maka la'nat Allah atasnya. Dia berhak mendapat la'nat Allah dan la'nat malaikat para malaikat dan laknat manusia semuanya. Ya. Judul bab adalah dosa orang yang melindungi muhditsan. Nah, qala Asim, berkata Asim, fa akhbarani Musa bin Anas. Abnunjuk kana Asim tidak mendengar langsung dari Anas lafaz selanjutnya, yaitu lafaz aw awa muhditsan. Tapi dia mendengar dari anaknya Anas, Musa, seorang hakim di Basrah, seorang rawi tabi'in siqah. Dan Anas mempunyai anak yang banyak sekali, puluhan, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Lalu ibunya Anas, Ummu Sulaim, membawa anaknya, "Ya Rasulullah, ini pembantu kecilmu, hadam kecilmu, pelayanmu, doakanlah dia." Maka Nabi SAW mendoakan berbagai macam untuk Anas. Di antaranya maghfirah, ampunan. Di antaranya lagi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Dalam lafaz yang lain, wa'atil hayatahu, panjangkanlah umurnya. Maka Anas mendapat semuanya itu, tinggal menunggu maghfirah Allah. Harta yang banyak, maka dia menjadi orang terkaya di kalangan kaum Ansar, mempunyai perkebunan yang begitu banyak. Dan kemarin saya ceritakan, Sabtu yang lalu dia salat Id di istananya dekat dengan Basrah. Kemudian anaknya banyak sekali. Yang mati saja dari anak dari anaknya cucunya 100 orang. Banyak sekali. Dan anaknya menjadi perawi-perawi thiqat. Di antaranya Musa bin Anas. Annahu qala, dia berkata, aw awa muhditsan, atau melindungi, yakni yang mendapat laknat Allah juga, selain orang yang mengerjakan bid'ah, juga orang yang melindungi ahli bid'ah, muhditsan, di Madinah. Orang yang melindungi ahli bid'ah. Al-Hafidh mengatakan qawluhu Musa bin Anas zakara Ad-Darqutni, al-Imam Ad-Darqutni Amirul Mu'minin fil hadith, yang meneliti mengomentari, mengadakan semacam dirasah ilmiah, kritikan ilmiah terhadap hadis-hadis atau rawi yang ada di dua kitab sahih. Di antara kitabnya adalah Tatabbu'. Maka ketika Bukhari mengatakan qala Asim fa akhbarani Musa bin Anas, dikomentari oleh al-Imam Ad-Darqutni, anna as-sawab an Asim an al-Nadr ibn Anas, yang benar sebetulnya dari Asim, dari Nadr bin Anas, anaknya Anas yang lain, abangnya Musa, bukan dari Musa bin Anas, tapi yang benar dari Nadr bin Anas, la an Musa, bukan dari Musa. wal wahm, kekeliruan ini terjadi fihi min al-Bukhari aw syaikhihi, yakni al-Imam Ad-Dharqutni tidak menjazmkan barangkali kekeliruan ini, kesalahan ini dari Bukhari atau dari gurunya yaitu Musa bin Ismail, ya, yang dikatakan oleh al-Imam Ad-Dharqutni benar adanya terjadi waham, kekeliruan yang sebenarnya bukan Musa bin Anas tetapi Nadir bin Anas. Dari mana kita tahu? Dijelaskan oleh Al-Hafidh selanjutnya. Qala Iyad, berkata Iyad, yani Al-Qadi Iyad, waqad akhrajahu Muslim ala as-sawab. Muslim telah meriwayatkan hadis ini dari jalan yang benar. Seolah-olah Al-Qadi Iyad ingin menetapkan bahwa riwayat Muslim itu yang benar dari Nadir bin Anas. Tetapi dikritik oleh Al-Hafidh karena Muslim meriwayatkan tidak tegas mengatakan Nadir bin Anas, tapi mengatakan Ibnu Anas. Sahih? In arada annahu qala 'anil nadri falaysa kadhalik. Jika yang dimaksud oleh Iyad bahwa Muslim tegas mengatakan dari Nadir, maka tidak seperti itu. Fa innahu innama qala lima akhrajahu an Hamid ibn Umair an Abd al-Wahid an Asim an ibn Anas. Tidak tegas. Bagaimana Iyad bisa mengatakan bahwa Muslim meriwayatkan dengan benar, padahal Ibnu Anas bisa jadi keliru juga, Musa bin Anas sahih. Fa in kana Iyad arada an al ibhama sawabun fala yafhama fihi. Tapi siapa sebenarnya yang menyebut rawi yang sebenarnya adalah Nadir bin Anas, diteraskan oleh Al-Hafidh, walladhi sammahu an-Nadir huwa musaddadun an Abd al-Wahid kadha akhrajahu fi musnadihi. Al-Imam Musaddad di kitab musnadnya meriwayatkan dengan jalan yang benar dari Nadir bin Anas an Asim an Nadir bin Anas an abihi. Demikian juga wa Abu Nu'aim fil mustakhraj min tariqihi, yani min tariqi Musaddad. Wa qad rawahu Amr ibn Abi Qais an Asim fa bayyana anna ba'dahu 'indahu an Anas. Dia jelaskan bahwa riwayat Asim sebagian langsung dari Anas, betul seperti bagian yang pertama. Perhatikan, qultu li Anas, ini langsung dari Anas. Wa ba'dahu 'ala an-Nadir bin Anas an abihi, sebagian riwayatnya lagi dari Nadir bin Anas dari ayahnya. Akhrajahu Abu Awana fi mustakhrajihi wa Abu Syekh fi kitab at-Tarhim jami'an min tariqihi ad Asim an Anas. Qala Asim wa lam asma' min Anas aw awa muhdisa. Ah, ini jelas. Asim mengatakan bahwa saya tidak mendengar langsung dari Anas sabda Rasulullah SAW aw awa muhdisan. Faqultu lin-Nadri ma sami'ta hadha, ma sami'tu aw ma sami'ta hadha, ya'ni al-qadra az-za'id min Anas, tambahan ini dari Anas. Qala lakinni sami'tuhu minhu akthara min 100 marrah. Kata Nadir bin Anas, saya telah mendengar ini, lafaz ini dari ayah saya lebih dari 100 kali. Berarti memang riwayat yang sahih yang benar adalah dari jalan Nadr bin Anas, dari Asim, dari Nadr bin Anas an abihi, dia memarfukkan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan aw awa muhaddisan. Maka kritikan Ad-Darqutni rahmatullahi alaih tepat adanya atau benar adanya terjadi kekeliruan di lafaz ini. Ini yang dikatakan illatun khafiyatun, tapi qadihah atau tidak? Tidak. Ini penyakit hadis yang sangat tersembunyi, tetapi berbahaya atau tidak? Jawabnya tidak berbahaya, tidak membahayakan hadis, karena baik Musa atau Nadr sama-sama rawi yang siqat, sama-sama rawi yang siqat. Dari sini kita mengetahui bahwa para imam besar pun bisa keliru, bisa salah, seperti Musa bin Ismail, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik dan lain-lain. Jaiz, karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang rawi itu waham, keliru. Seperti ini, seharusnya Nadr bin Anas, tapi terjadi kekeliruan, dia Musa bin Anas. Oleh kerana itu sering saya beritahukan bahawa hadis yang menyatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabruk al-ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, terjadi waham, kekeliruan. Apabila salah seorang dari kamu sujud, fala yabruk, maka janganlah dia turun kama yabruk al-ba'ir, sebagaimana turunnya unta. Hendaklah dia meletakkan tangan duluan, baru kedua lututnya. Ini waham, keliru sebagian rawi. Karena bagian pertama dari hadis, janganlah kamu turun seperti turunnya unta, menjelaskan larangan turun seperti turunnya unta. Ma'ruf, unta itu turun pasti depan duluan, bukan belakang. Kalau kita turun tangan duluan, maka pasti menyerupai unta, la syakka fih, tidak ragu lagi. Oleh karena itu pasti terjadi waham, kekeliruan dari sebagian rawi hadis ini, yang harusnya hendaklah dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, baru kedua tangannya. Sebagaimana pernah terjadi kekeliruan, ingat hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada tujuh golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi pada hari tidak ada naungan di dalamnya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya tidak tahu. Ini riwayat Bukhari, benar adanya. Tapi dalam riwayat Muslim terjadi kekeliruan. Orang yang bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu, waham, keliru. Wajar dalam hadis riwayat Bukhari yang tepat, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tapi riwayat Muslim, tangan kiri yang bersedekah, tangan kanan tidak tahu, waham. Ini riwayat Muslim. Riwayat Bukhari lah yang benar, terjadi kekeliruan. Umumnya dari rawi-rawi istiqat, waham itu. Oleh kerana itu hadis, apabila sujud salah seorang dari kamu, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kama yabrukul ba'ir, janganlah sujud, janganlah turun seperti turunnya unta. Ini bagian pertama sahih, benar larangan menyerupai unta turun. Bagaimana unta turun? Itulah yang kita dilarang. Tidak ada pembicaraan bahwa tangan apa kaki binatang yang berkaki empat itu, beranggotakan empat itu kakinya di depan. Tidak ada pembicaraan itu. Itu yang pertama kali mengangkat adalah Al-Imam At-Tahawi di kitab Mushkilnya. Tapi yang Nabi SAW larang, apabila salah seorang dari kamu sujud, maka jangan dia turun seperti atau sebagaimana turunnya unta. Itu dia inti larangan. Bagaimana turunnya unta? Nah, disitulah kita dilarang. Unta turun depan duluan. Antum pernah lihat unta turun? Sebagian dari antum barangkali. Dia depan duluan. Kalau kita turun tangan duluan, sama, persis. La syakka fihi, tidak ragu-ragu. Bagian yang kedua dari hadis ini terjadi waham. Keliru sebagian rawi. Harusnya dia mengatakan wal yadha rukbataihi qabla yadaihi. Hendaklah dia letakkan kedua lututnya dulu, baru kedua tangannya. Maka tidak serupa dengan unta. Tapi dia mengatakan hendaklah dia meletakkan tangan dulu, baru lutut. Waham. Sebagian ulama mencurigai yang waham karena hadis ini beredar dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Talib Al-Hashimi Al-Madani, seorang rawi yang siqah dari keluarga cucunya Hasan bin Ali. Dan namanya Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Ali. Muhammad anak Abdullah, Abdullah anak Hasan, Hasan anak Hasan, Hasan anak Ali bin Abi Thalib. Dia seorang rawi yang siqah. Rawi dia Bukhari, bukan Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Bukhari dan Muslim tidak pakai. Tetapi dikritik oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa rawi ini apabila meriwayatkan hadis ketika dia sendirian perlu diteliti. Karena itu Bukhari mengatakan la yutaba'u alaihi. La yutaba'u alaihi. Rawi ini tidak ada yang mengiringi dia, mengikuti dia di dalam riwayat yang menunjukkan bahwa rawi ini sendirian. Maka kalau dia sendirian meriwayatkan hadis perlu diteliti. Dan terbukti di hadis ini sebagian ulama mengatakan, yani sebagian ahli hadis mengatakan ini terjadi waham terhadap hadis ini. Sama seperti ini. Jadi waham sering terjadi atau kadang-kadang terjadi oleh rawi-rawi yang siqah, bahkan sangat siqah seperti Bukhari. Apa kurang siqahnya Bukhari dan tidak diperiksa lagi oleh ulama Amirul Mukminin fil hadis. Tapi bisa jadi keliru. Atau Musa bin Ismail, gurunya Bukhari, bisa ada keliru. Enggak, tidak menutup kemungkinan. Karena itu Al-Imam Ad-Darqutni mengatakan an-nas-sawab an-Asim an-Nadr bin Anas la an Musa. Dan waham di sini mungkin dari Bukhari atau dari syekhnya. Tetapi kekeliruan itu ada kalanya dapat membahayakan hadis sehingga melemahkan hadis tersebut. Seperti yang tadi, turun sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu. Maka ketika terjadi waham, maka membahayakan hadis tersebut, terjadi kekeliruan. Ada kalanya kekeliruan itu tidak membahayakan hadis, seperti antara Musa dengan Nadir. Dua-dua rawi sama-sama siqah. Kemudian Al-Hafidh membawakan perkataan Ibn Battal yang menjelaskan bahwa hadis ini yakni menunjukkan bahwa orang yang melakukan bid'ah atau melindungi ahli bid'ah di luar dari kota Madinah tidak terkena ancaman ini. karena ini khusus Madinah. Walaupun mengerjakan bid'ah dan melindungi ahli bid'ah, dosanya besar. Tetapi di Madinah dikhususkan. Kenapa? Karena pertama dia tempat turunnya wahyu, ya. Tempat turunnya wahyu. Walakin khusat al-Madinah bil-zikri li sharafiha li qawniha muhbitul wahy wa mautinur rasul wa minha intasharad dinu fi aqtaril ard. Akan tetapi khusatil Madinah, dikhususkannya Madinah di dalam hadis ini li syarafiha, karena kemuliaannya, li kauniha muhbitul wahyi, karena tempat turunnya wahyu, tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Madinahlah tersebar agama ini ke seluruh penjuru bumi. Karena itu Madinah mempunyai kekhususan tersendiri. Maka membuat bid'ah di situ, melindungi ahli bid'ah, membuat kejahatan, mengerjakan kejahatan, melindungi kejahatan, dosanya sebagaimana tersebut dalam hadis, fa'alaihi la'natullahi. Pertama. Yang kedua, wal malaikah. Yang ketiga, wan nasi ajma'in. Bagaimana dengan di tempat lain? Tentu tidak masuk dalam ancaman ini. Tetapi tetap dia terancam. Dan inilah salah satu dari celakanya dan bahayanya dan kerusakannya bid'ah dan ahli bid'ah pada Islam dan kaum muslimin. Apa itu bid'ah? Bismillah. Apa bid'ah? Bid'ah secara bahasa sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu secara lugah. Tidak ada contoh sebelumnya. Pengeras suara ini bid'ah bukan? Bid'ah tidak? Bid'ah lugatan. Secara lugah. Pesawat bid'ah. Lampu listrik bid'ah. AC bid'ah lugatan. Karena memang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahan secara istilah syar'iyah, bid'ah itu adalah sesuatu yang tentunya diadakan yang baru dalam masalah din agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskan apa itu bid'ah secara agama. Pada hadisnya, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bid'ah itu pasti muhdats. Sesuatu yang baru di dalam apa? Din. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya menjelaskan apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin abdu 'alayha bin nawajis. Ha? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Baru awaslah kamu. Hati-hatilah kamu dengan perkara-perkara yang baru. Ya, ini perkara yang baru yang apa? Duniawiyah atau din? Din. Karena sebelumnya Nabi SAW memerintahkan berpegang dengan sunnah. Ini sunnah din. Sunnah inilah yang dipegang oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Yani ijma' mereka. Bukan orang per orang di antara mereka. Ijma' mereka. Ini din agama. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, tentu muhdats dalam din, maka sangat keliru sekali. Sebagian manusia mengatakan yang kalau diterangkan ini bid'ah, maka semua bid'ah, mobil juga bid'ah, maka hendaklah antum naik unta saja. Ini kejahilan yang termasuk kejahilan tingkat tinggi. Tidak mengerti apa itu bid'ah lughatan dan istilahan, dan apa yang dimaksud dengan bid'ah oleh Nabi yang mulia alaihi salam. Perkara yang baru, yang tentu saja berdasarkan hadis ini, dan Nabi SAW sendiri yang menjelaskan ta'rif bid'ah itu, maka dapat kita urut. Pertama, dia sesuatu yang diadakan di dalam din agama, bukan duniawiyah. Din agama dibuat, diciptakan oleh manusia di dalam agama. Yang maknanya dalam agama apa? Mengatasnamakan agama. Ya, dimasukkan ke dalam agama, mengatasnamakan din agama. Oleh karena itu, yang tidak masuk dalam bagian agama tidak masuk ke dalam bid'ah, tapi bisa masuk ke dalam maksiat. Zina bid'ah atau maksiat? Maksiat. Mana ada yang bilang zina itu bid'ah? Tapi kalau zina itu sudah dimasukkan ke dalam bagian agama, maka selain dia maksiat, dia juga bid'ah. Contohnya apa? Nikah mut'ah. Barakallahu fikum. Zina maksiat besar, dosa besar. Tapi ketika seseorang mengatasnamakan agama atas zina itu, yang kemudian dirubah, inilah nikah. Masuklah dia ke dalam bagian agama. Musik maksiat tidak? Maksiat. Bid'ah bukan musik? Maksiat. Tapi kalau musik itu dijadikan untuk takarrum, mendekatkan diri kepada Allah, mengatasnamakan Islam, maka jadilah dia maksiat plus bid'ah. Paham kaidah itu? Lihat bid'ah itu, pengatasnamaan din, dimasukkan orang ke dalam agama, semuanya atas nama agama. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu dia akan menyerupai agama. Yang ketiga, dalam rangka apa? Takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mengharapkan pahala, dengan harapan mendapat pahala. Ini urutannya, tertibnya. Itulah bid'ah. Karena itu pada hakikatnya bid'ah, dan ahli bid'ah mengistidrak, memberikan catatan kaki terhadap Rabbul Alamin. Rabbul Alamin mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syari' Rasulullah SAW mengatakan bahwa beliau telah menjelaskan segala sesuatunya dan seterusnya. Lalu bid'ah dan ahlinya, ahli bid'ah ini memberikan catatan kaki. Ada ini yang belum sempurna. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Istidrak terhadap Rabbul Alamin. Karena itu alangkah besarnya bid'ah dan ahli bid'ah itu. Maka ketika bid'ah dan ahli bid'ah itu terjadi di Madinah, tempat tersebarnya Islam, dari Madinah lah tersebarnya Islam, tempat turunnya wahyu di situ, kota yang turunnya wahyu di selain Mekah, dan tempat tinggalnya Rasulullah SAW, maka dosanya tadi telah kita ketahui alangkah besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. ya, di itu. Dan banyak lagi pembicaraan mengenai bid'ah. Nah, lanjutkan. Ada pengeras suara. Kasih suha. Hah? Mana dia? Ada dua. Itu bagus. Baca. Qala al-Imam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu ma yadhkaru min dhanbi ar-ra'yi wa takallumi al-qiyasi. Wa la takfu la taqul ma laysa laka bihi 'ilmun. Haddathana Sa'id ibn Nadir, haddathani ibn Wahb, حدثني عبد الرحمن بن شهير وغيره عن أبي الأسود عن أروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ما ينزع العلم بعد أن أعطاه انتزاعا ولكن ينتزعه منه مع رقبة العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيهلون ويهلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي فقالت يا ابن أختي إن طلبت إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحوي ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. حدثنا عبدان أخبرنا أبو همزة سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت سفينة؟ قال نعم. وسمعت سحر بن هنيف يقول قال الإمام وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال سحر بن هنيف يا أيها الناس اتيتوا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جده ولو أسألتم أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيوفنا على رواتبنا إلى أمر يفزعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت سفينا وبئس سفونا. سفونا أو سفونا. يا سلام. Cukup. Bab ما يذكر من ذم الرأي باب keterangan atau penjelasan mengenai tercelaknya sebagian ra'yu. Karena huruf min, min yang menjelaskan min litab'im, yang menunjukkan bahwa sebagian ra'yu tidak tercela, terpuji bahkan. Lalu ra'yu yang tercela itu ra'yu yang apa? Ra'yu yang menyalahi nas dari Alkitab atau sunnah atau dari ijma. Kalau tidak ada atau kalau menyalahi ra'yu yang menyalahi salah satu dari tiga ini, maka dia tercela. Yani tidak semua ra'yu itu tercela. Sebagian tercela, sebagian terpuji. Sebagian yang tercela, yang tercela yang menyalahi nas. Dia melawan nas, berhadapan dengan nas. Nas itu tiga: Alkitab dan As-Sunnah dan Ijma'. Ketika ra'yu menyalahi salah satu dari tiga ini, apalagi ketiga-tiganya, maka dia tercela. Bagaimana dengan orang yang menjadikan ra'yu akalnya sebagai asas, sedangkan nas, wahyu, Alkitab dan Sunnah mengikuti akalnya? Tentu lebih tercela lagi. Ini ra'yunya kaum filsafat, ra'yunya ahli bid'ah dari Jahmiyah dan Mu'tazilah, ra'yunya kaum mutakallimin yang menjadikan asas, yang telah menjadikan akal-akal mereka sebagai asas dasar, sedangkan wahyu mengikutinya. Kalau terjadi menurut mereka, jika terjadi, padahal tidak akan pernah terjadi pertentangan, kontradiksi, ta'arud antara akal dan wahyu, maka yang mereka tolak apa? Akal atau wahyu? Wahyu. Kalau hadis, maka mereka tolak. Kalau Al-Quran, maka mereka ta'wil. Imma ta'wil, imma tafwil. Begitulah akalnya kaum filsafat yang kita kenal dengan kaum filsafat yang masuk ke dalam Islam atas nama Islam, dan pemuka-pemuka ahli bid'ah atau asasnya ahli bid'ah seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan jadi asasnya kaum mutakallimin. Bahkan tokoh Asy'ariyah, tokoh pemuka Asy'ariyah pada zamannya dan sampai hari ini, Fakhruddin Ar-Razi, dengan berbagai macam kitabnya, salah satu kitabnya dengan judul Asasut Taqdis, asas untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memberikan satu kaidah, yakni dia mengatakan kalau terjadi kontradiksi antara akal dengan wahyu, wahyu dengan akal, istilah mereka dalil-dalil naqliyah dan dalil-dalil aqliyah, maka mana yang didahulukan? Kalau kalau kita mendahulukan dalil-dalil naqliyah wahyu, maka ini merupakan celaan bagi akal. Karena akal adalah asas, sedangkan naql mengikutinya. Sebelumnya dia mengatakan, imma kita tolak kedua-duanya, atau bagaimana? Lalu dia memperinci. Yang kesimpulannya, wajib. Jadi dia mengatakan, ini tokoh Asy'ariyah, ulama'nya Asy'ariyah, Fakhruddin Ar-Razi, dengan karya-karyanya yang begitu banyak. Akhirnya dia membuat keputusan, maka wajib, lihat, wajib mendahulukan akal, dalil-dalil naqliyah dari dalil-dalil aqliyah, mendahulukan dalil-dalil aqliyah dari dalil-dalil naqliyah. Wajib. Imma, kata dia, kita ta'wil kalau terjadi kontradiksi, atau kita tafwim, serahkan saja artinya kepada Allah. Nah, atas dasar itulah dibinanya mazhab Asy'ariyah sampai hari ini. Berbeda dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang sebagian perkataannya pernah saya bacakan di majelis ini, ketika kita membantah sebagian manusia. Ya. Itu tentu sangat tercela sekali. Maka ra'yu yang tercela, ra'yu yang menyalahi nas. Karena itu kata-kata ulama, idza ja'a an-nas batala an-nazar. Kalau nas telah datang, maka batallah segala pendapat yang keluar dari ra'yu. Yang harus dipegang adalah nas. Maka ra'yu itu tidak tercela ketika dia tidak menyalahi nas, atau ketika nas tidak ada dan dia mempunyai dasar dari nas, maka tidak tercela. Tidak tercela. Maka yang tercela ketika berhadapan dengan nas itu sendiri. Seperti beberapa hari ini, sebelumnya, nas telah datang bahwa puasa Arafah pada hari Arafah, Yaum Arafah. Ini nas namanya. Kemudian kita dengar, kita lihat, kita baca, begitu banyak al-ara, ra'yu-ra'yu. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ara'aitanya begitu banyak. Ini semuanya ra'yu. Berhadapan dengan nas. Bahkan aneh-aneh. Sebagian di sini mau dijelaskan bahwa sebagian ra'yu tercelah. Bagian yang kedua dari bab ini, wa takallufil qiyas, berlebihan dalam qiyas. Selama ada nas jelas, tegas, maka qiyas tidak terpakai. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, kapan qiyas itu? Lid darurah, untuk darurat. Maka ketika tidak ada nas yang tegas yang menjelaskan dari Alkitab, Sunnah, Ijma, maka sebagian ulama menggunakan qiyas, mengambil dari yang al-aslu ini, dari al-aslu Alkitab wa Sunnah. Selama ada nas dan memungkinkan bagi nas untuk menjelaskannya, maka mereka tidak menggunakan kias. Kias lid-darurah. Tetapi berlebihan menggunakan kias ini yang tercela. Al-Imam mulai membawakan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Apa arti taqfu? La taqfu. Al-Imam Al-Bukhari menterjemahkan la taqfu wa la taqfu wa la taqul. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu. Ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Itu ilmu. Al-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Apa arti taqfu? Para ulama berbicara yang ma'ruf. Arti taqfu itu adalah al-ittiba', mengikuti. Ini arti wala taqfu. Yani wala, jangan kamu mengikuti sesuatu, seseorang yang kamu tidak memiliki ilmu. Al-Imam Al-Bukhari menterjemahkan wala taqfu wala taqul. Jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Ini asas Islam. Berarti Islam mengasaskan segala sesuatunya dengan ilmu. Tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Dari mana ilmunya? Seperti brother disampaikan kepada saya bahwa sebagian manusia, ya, saya tidak ada handphone untuk apa namanya, WA dan lain sebagainya, itu diedarkan bahwa disukai mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pada hari-hari tasyrik. Ma'ruf ya? Tahu? Nah, kemudian saling kirim satu dengan yang lain. Ketika ditanya, dari mana nih sanadnya? Sanadnya sudah mengatakan di Masjid Anu. Sanadnya dari siapa? Dari Ustaz Sanu. Dari Ustaz apa? Majhulun. Ini bukan ilmu. Dari siapa? Akhirnya didesak oleh sebagian manusia. Katanya dari sebagian tabi'in, dari beberapa orang, beberapa kaum salaf. Dari siapa kaum salaf? Nanti kaum salaf menggunakan pantun dijadikan hujjah. Orang per orang tidak menjadi hujjah. Perkataan tabi'in, apalagi tabi'ut tabi'in, jadi hujjah tidak? Ya, jadi hujjah bukan dalil. Katanya dari Atha, dari Ikrimah. Di mana pengambilannya? Dari kitab Ibnu Rajab katanya. Lataiful Ma'arif ya. Sahih. Ada sanadnya tidak di situ? Bersandar kepada tabi'in. Ada sanadnya enggak? Sammu lana rijalakum. Ah, ini saling kirim apa namanya? Share. Sana kemari. Terutama akhwat-akhwat itu. Subhan. Ikhwan-ikhwan. Antum juga? Enggak. Musibah udah ngaji di pengajian hadis. Terima itu begitu saja. Harusnya dari siapa? Dari sahabat. Mana sanatnya? Dari kitab apa? Dari kitab ini. Kitab ini, ulama ini menerangkan sanatnya enggak? Pengambilannya dari mana? Semua harus dengan sanat. Al-isnadu minad-din. Walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau ada sanadnya sahih atau tidak? Diterima. Diamalkan. Ini jahil, kejahilan. Kalau Kalau benar, itu tidak jadi hujjah, tidak jadi sunnah. Perbuatan tabi'in, perkataan tabi'in tidak menjadi hujjah. Apalagi tabi'ut tabi'in. Ini salah satu contoh. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jadi kalau dapat apa-apa anjuran untuk ini dan itu, tanya, dari mana antum dapat? Dari kitab anu. Kalau dia merupakan perkataan sahabat, tentu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, maka ulama mengatakan la asnalahu. Hatta ulama yang mengatakan tidak bisa diterima. Dari mana? Dari apa? Dari Ikrimah? Dari Sa'id bin Musayyab? Dari mana pengambilannya? Benar tidak? Sahih tidak dari dia? Kalau nanti sahih tidak jadi hujjah, terjadi satu hal yang menjadi sunnah yang diikuti oleh manusia. Yang Nabi SAW ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan Al-Quran mengajarkan secara umum. Bahkan isyarat Al-Quran, alangkah baiknya kalau doa itu dibaca oleh orang-orang yang telah selesai menunaikan manasik haji. Karena itu berkaitan dengan manasik. Tidak seperti orang-orang musyrikin yang hanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah tanpa akhirat. Kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya surat Al-Baqarah ayat 201. Ayat 200. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ الذِّكْرًا. Apabila kamu telah selesai menunaikan manasik kamu haji, fadhkurullah, sebutlah Allah, sebutlah nama Allah, tinggikan nama Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti kamu menyebut nama bapak-bapak kamu. Aw ashadd dzikran, atau lebih dari itu. Orang-orang jahiliyah kalau selesai menunaikan ibadah haji, mereka menyebut nama-nama bapak mereka. Bapak saya lah yang menginfakkan ini, bapak saya ini, bapak saya ini. Maka ayat ini memerintahkan untuk berzikir kepada Allah, yakni takdir yang kemarin pada ayyamut tasyrik. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Sebagian manusia ada yang hanya mengatakan رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, mintanya hanya dunia saja, padahal di akhirat dia tidak mempunyai bagian sedikit pun juga. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Wa minhum, dan di antara mereka may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ini yang terpuji, orang-orang mukminin mengucapkan rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman secara umum, maka seluruh yang mencakup kebaikan dunia masuk dalam ayat ini, dan seluruh yang masuk ke dalam kebaikan akhirat masuk ke dalam ayat ini, dan puncaknya adalah jannah. Tidak syak lagi, kebaikan akhirat tertinggi adalah surga. Kebaikan dunia ibadah, ilmu, rizki, dan seterusnya. Tidak dibatasi. Masuk dalam hasanah dunia. Nah ini kalau mau dimasukkan, maka bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Karena orang-orang musyrikin hanya mengucapkan Rabbana atina fid dunya saja. Dan Rabbana atina fid dunya. Tidak ada akhiratnya karena mereka tidak beriman. Nah tidak boleh kita ikuti yang tidak ada ilmu. Kemudian al-Imam membawakan dua buah hadis yang mencela tentang ra'yu. Hadis yang pertama, hadis berkata al-Imam haddatsana Sa'id bin Jadid. Ini dinasabkan kepada kakeknya. Jadid, kakeknya, nama ayahnya Sa'id bin Isa. Haddatsani Ibn Wahb, Abdullah bin Wahab, namanya Abdullah. Haddatsani Abdurrahman bin Shuraih, Abdurrahman bin Shuraih, kunyahnya juga Abu Shuraih, nama anaknya sama dengan nama ayahnya. Terkenal dengan nama Abu Shuraih atau Abdurrahman bin Shuraih. Wa ghayruhu, dan yang selain Abu Shuraih, yang selain Abdurrahman bin Shuraih, tidak dijelaskan namanya oleh al-Imam. Ditutup namanya karena terdapat kelemahan rawi. Adapun Imam Muslim sama sekali menghilangkannya, tidak menyebut wa ghairihi, wa ghairuhu. Tapi Imam Bukhari menyertai wa ghairuhu. Karena rawi yang tidak disebut namanya oleh al-Imam al-Bukhari adalah Abdullah bin Lahi'ah. Seorang rawi yang lemah. Ketika kitab hadis beliau hilang, terbakar. Abdullah bin Lahi'ah, seorang rawi yang banyak meriwayatkan hadis, tersebar hadisnya di kitab-kitab sunan, di Abu Dawud, di Tirmidzi, di Ibnu Majah. An-Nasai tidak meriwayatkannya. Oleh karena itu sebagian dari syarat Imam Nasai lebih keras dari syaratnya Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan tapi makrunan bighairihi. Antum tahu makrunan bighairihi? Makrunan bighairihi? Bersama yang lain. Bukan al-aslu. Kemudian di Musnad Ahmad banyak hadisnya Abdullah bin Lahi'ah ini. Dan beliau asalnya rawi yang siqah. Rawi yang siqah. Maka kadang-kadang rawi itu di awal umurnya siqah, maka pada akhirnya dia tidak siqah lagi karena sesuatu sebab. Misalnya pikun, berubah hafalannya. Sakit. Atau kitabnya hilang. Atau kitabnya seperti Abdullah bin Lahi'ah terbakar. Sedangkan dia mengandalkan kitabnya, kitab hadis dia, dia catat hadis. Dia tidak mengandalkan hafalan luar kepala. Karena para imam ahlul hadis itu rata-rata mempunyai kitab hadisnya. Maka salah satunya Abdullah bin Lahi'ah ini. Dia mempunyai kitab-kitab hadis. Tapi kitab hadisnya qadar Allah terbakar. Dan dia harus menceritakan hadis. Maka ketika dia menceritakan hadis tanpa kitab, mengandalkan hafalannya, maka terjadilah perubahan. Oleh karena itu para ulama melihat siapa para rawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah sebelum kitab-kitab hadisnya terbakar, dicatat oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Wahb bin Nimi, Abdullah bin Wahab. Kalau Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah, maka hadisnya sahih. Karena Abdullah bin Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah sebelum kitab-kitab hadis Abdullah ibnu Lahi'ah terbakar, maka riwayatnya sahih. Kemudian ada lagi rawi yang lain yang semua nama depannya Abdullah. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Yazid Al-Muqri, Abdullah ibn Wahb, dan ada beberapa orang rawi lagi yang meriwayatkan dari Ibn Lahiyah sebelum kitab-kitab hadisnya terbakar. Tetapi karena rawi ini diperselisihkan dan hadisnya harus diteliti dengan cermat, maka Al-Imam Al-Bukhari di antara kebijakan beliau menyembunyikan namanya wa ghayruhu. Walhal riwayat Abdullah bin Lahiyah dari Abdullah bin Wahab itu sahih hadisnya. Sahih hadisnya. Dan saya selalu mensahihkan hadis kalau riwayat Abdullah bin Lahiyah, riwayat Abdullah bin Wahab atau Abdullah bin Mubarak atau Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Lahiyah, senantiasa saya katakan hadis ini sahih. Karena ketiga orang imam ini meriwayatkan dari Ibn Lahiyah sebelum kitab-kitab hadisnya terbakar. Berarti mereka mendengar dari Abdullah bin Lahiyah di waktu Abdullah bin Lahiyah meriwayatkan hadis dengan membacakan kitab, ada kitab hadisnya. Tapi Al-Imam Al-Bukhari tetap menyembunyikannya. Beliau tidak mau. Tapi diisyaratkan wa ghayruhu. Dan orang tahu wa ghayruhu, yani para ahli hadis tahu wa ghayruhu ini Ibn Lahiyah. Adapun Imam Muslim sama sekali tidak mengisyaratkan, dihilangkan saja. Padahal hadis ini beredar juga dari jalan Abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin Wahab mendapat hadis ini salah satunya selain dari Abdurrahman bin Syuraih juga dari Abdullah bin Lahiyah. Begitulah. Ya. Karena kedua imam besar ini, Al-Bukhari dan Muslim, mengkhususkan rawi-rawi yang siqat menurut mereka, yang tidak diperselisihkan. Abdurrahman bin Syuraih dan Abdullah bin Lahiyah menerima hadis ini dari Abul Aswad. Padahal kata Al-Hafidz, hadis ini masyhur dari jalan Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair. Itu masyhur hadis ini. Hadis ini kan dibawakan oleh Al-Imam dua kali di dua tempat. Di pertama di bagian kitab ilmu, itu riwayat dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair. Di kitab Al-I'tisam ini bukan riwayat Hisham, tapi riwayat Abul Aswad. Riwayat Abul Aswad yang Al-Hafiz menerangkan Abul Aswad namanya Muhammad bin Abdurrahman An-Naufali Al-Ma'ruf bi Yatim Urwah. Ya, Abul Aswad mengiringi riwayat Hisham dari ayahnya. Yani hadis ini masyhur, beredar dari jalan Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari bibinya yaitu Aisyah, dari Abdullah bin Amr, maksud saya dari Hisham, dari Urwah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Abdullah bin Amr bin As. Beredarlah hadis ini dan puluhan rawi meriwayatkan dari Hisham, sampai diteliti ada 400 orang rawi lebih, dan diantaranya para pembesar ahlul hadis meriwayatkan dari Hisham seperti Syu'bah bin Hajjaj, Al-Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Ibnu Jurayd, Mis'ar, Abu Hanifah, Sa'id bin Abi Arubah, Al-Hammadani, yani Hammad bin Salama, Hammad bin Zaid, Ma'mar bin Rashid, dan bahkan yang lebih besar dari mereka seperti Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Musa bin Uqbah, dan seterusnya. Walhasil hadis ini masyhur, sangat terkenal melalui jalur Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, dari Abdullah bin Amr bin As. Kemudian selain Hisham yang meriwayatkan dari Urwah adalah Abul Aswad. Dan yang meriwayatkan dari Abul Aswad ini Abdurrahman bin Syuraih dan Abdullah bin Lahiyah. Hadis dengan lafaz dari Hisham telah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bagian Kitabul Ilm. Sedangkan hadis dari Abdurrahman bin Shuraih dari Abdullah bin Lahiyah dibawakan oleh Al-Imam di Kitab Al-I'tisam ini. Berkata Urwah, qala hajj alaina Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr melewati kota kita dalam menunaikan ibadah haji. Melewati kota apa? Madinah. Karena Urwah tinggal di Madinah, maka Abdullah bin Amr dari Syam, dia tinggal di Syam, di Syria, di Dimasyqah, berangkat menunaikan ibadah haji tentu melalui kota Madinah. Dari Syam turun ke Tabuk, Tabuk masuk kota Madinah, Madinah terus berangkat ke Mekah, maka pasti singgah ke Madinah dulu. Fasami'tuhu yaqulu, kata Urwah bin Zubair, maka aku mendengar Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzi'ul 'ilma ba'da an a'taakumuhu intiza'an, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada kamu sesudah Allah memberikan ilmu itu kepada kamu. Ini menunjukkan bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah. Walakin, akan tetapi, yantazi'uhu minhum, Allah mencabut ilmu itu dari mereka, ma'a qabdil ulama bi'ilmihim, yakni biqabdil ulama ma'a ilmihim, dengan diwafatkannya para ulama bersama ilmu mereka pun terangkat. Kalau wafat para ulama, maka ilmu pun hilang. Yakni Allah jalla dzikruhu tidak mencabut ilmu itu dari dada manusia begitu saja, tapi Allah mencabut, mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Lihat, pembesar ulama wafat, maka hilanglah ilmu bersama mereka. Hilanglah kewibawaan ilmiah. Muncullah ahli bid'ah, beranilah ahli bid'ah. Saat ada sebagian ulama, pembesar ulama, maka ahli bid'ah bersembunyi. Tapi ketika para ulama wafat, maka bangkitlah mereka. Aini fayabqa nasun juhalun, maka yang tinggal adalah manusia-manusia bodoh yang tentu tidak tahu nas Al-Quran dan sunnah dan ijma. Yustaftawna fayuftuna bira'yihim. Asyahid di sini. Lalu mereka dimintai fatwa, maka mereka berfatwa dengan ra'yu mereka. Karena mereka orang-orang yang jahil, maka mereka berfatwa dengan ra'yu mereka. Fayudilluna wa yadillun, maka mereka sesat, dan tidak hanya sesat tetapi menyesatkan. Kata Urwah, fahadastu bihi Aisyata zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As itu aku ceritakan kepada Aisyah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim lebih lengkap lagi dari jalan ini. Aisyah merasa aneh. Kemudian dia meminta lagi Urwah untuk tasabbut kepada Abdullah bin Amr. Tahun depan, thumma inna Abdullah bin Amr hajja ba'du. Kemudian pada tahun depan Abdullah bin Amr menunaikan ibadah haji lagi dan pasti singgah di Madinah. Faqalat, maka Aisyah berkata kepada Urwah, yabna ukhti, wahai anak saudaraku, karena Urwah ini anak dari Asma. Asma adalah kakak dari Aisyah. Berarti Urwah keponakan Aisyah. Ya ibn ukhti, wahai anak saudaraku, intaliq ila Abdillah. Berangkatlah, temuilah Abdullah. Fastasbit li minhu alladhi hadatsani anhu. Tasabbutlah, teritilah, ulang lagi, selidiki hadis itu. Begitulah para sahabat mentasabbut terhadap hadis, karena ini mengatasnamakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seluruh sahabat itu udul adil, tapi tasabbut bagaimana dengan yang selain sahabat? Bagaimana pada zaman kita sekarang ini? Tasabbut. Siapa hadis ini? Riwayat siapa? Mana sanadnya? Begitu hadis. Hadis sanad-sanad sanad. Begitu juga al-athar. Dari kitab apa mereka mengambil? Nah, itulah bahayanya apa? Ser-ser ini. Jadi, lalu juhan. Ikhwan, akhwat, ya kau kirim lagi. Ini cara beragama model orang-orang sufi, bukan manhaj salaf. Manhaj salaf tasabbut. Hati-hati antum. Siapa ini? Ini kan din, agama, bukan omongan biasa. Ini din, agama. Kan dapat nih dari apa? Orang yang mempunyai apa? Website ya. Oh, ada namanya macam-macam. Ada namanya ini, ada nama saya sekarang. Waduh, ini jahil semua, jahil. Jangan dilihat, jangan dibaca, jahil. Duduk di majelis belajar, tidak ketahuan ni orangnya siapa, majhul. Dia main di belakang layar tulis, tak ngambil dari mana. Ruwaibidah, ini zaman begitu banyak ruwaibidah. Hati-hati. Harus tasabbut. Ini Aisyah bilang sama dia perintahkan ponakannya Urwah, fastasbit li minhu alladhi hadatsani anhu. Tasabbut, yang pernah dia ceritakan, yang pernah engkau ceritakan kepadaku dari dia hadis itu, sedikit lagi, ulang lagi. Faji'tuhu fasa'altuhu, kata Urwah, aku datang dan aku tanyakan lagi kepada Abdullah bin Amr bin As. Fahaddatsani bihi kanahwi ma haddatsani. Lalu Abdullah bin Amr ceritakan lagi persis sama dengan yang pernah ia ceritakan tahun lalu. Fa'ataitu Aisyah fa'akhbartuha. Aku datang pada Aisyah, aku terangkan. Fa'ajibat, maka Aisyah kagum. Faqalat, dia berkata, wallahi demi Allah, laqad hafidha Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr betul telah hafal. Ya, itu sesama sahabat yang Rabbuna katakan radhiyallahu anhum. Bukan main-main hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, harus betul-betul. Siapa hadis ini? Siapa yang menceritakan? Karena itu dahulu kaum salaf di antaranya Ibrahim bin Sa'ad mengatakan, لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثقات. Tidak boleh menceritakan hadis dari Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang thiqat. Hanya Imam Muslim meriwayatkan athar. Tidak boleh sembarang orang menceritakan hadis dari Rasulullah SAW, karena pasti terjadi nanti kesalahan-kesalahan. Ini hadis yang pertama. Asyahid adalah bira'yihim, tercelanya ra'yu karena berada dalam kejahilan. Lalu mereka berfatwa dan memintai fatwa, mereka berfatwa dengan ra'yu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis yang kedua, hadis nomor 7308, tadi 7309, 7307. Haddatsana 'abdan akhbarana Abu Hamzah, سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت الصفين. الأعمش سليمان بن محران pernah bertanya kepada Abu Wail, Syaqiq bin Salamah, apakah engkau hadir dalam peperangan Siffin, perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, antara penduduk Syam dengan penduduk Irak? Qala na'am, sami'tu Sahla bin Hunayf yaqul, aku pernah mendengar Sahal bin Hunayf mengatakan. Abu Wa'il dan Sahal bin Hunayf, Sahal bin Hunayf adalah sahabat, Abu Wa'il tabi'i. Kedua-duanya berada di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian Imam Bukhari mengulang lagi sanadnya sampai kepada jalan, sampai kepada A'mash dari Abi Wa'il. Dari Abu Wa'il dia berkata, qala Sahal bin Hunayf, Sahal bin Hunayf mengatakan, yakni pada perang Siffin itu, kok kita tidak menang-menang, kok sulit kita untuk memenangkan ini, mengapa? Padahal pada zaman Nabi SAW atau selain dari peperangan ini, pada masa Umar, kalau kita perang dan terjadi masa sulit bagi kita, maka Allah ganti dengan kegembiraan, kemenangan-kemenangan. Selalu kita menang. Kok ini tidak datang pertolongan? Kok dalam perang Siffin ini tidak datang pertolongan? Karena masing-masing ada syubhat, masing-masing mempunyai hujjah. Ali hujjahnya adalah menentang orang-orang yang membangkang beliau sebagai khalifah. Sedangkan Muawiyah hujjahnya adalah menuntut darah Utsman, dan dia adalah walinya. Sedangkan para pembunuh Utsman berada di pasukan Ali di Irak. Masing-masing ada hujjahnya. Karena itu Sahal mengatakan sulit kemenangan ini. Ini perhatikan perkataan beliau. Ya Yuhannas, hai manusia, ittahimu ra'yakum, tuduhlah ra'yu kamu. Ya ini kalau dengan bahasa kita, bodohi diri kamu, jangan bodohi agama. Ittahimu ra'yakum ala dinikum, atas agama kamu. Yani jangan kamu mengamalkan agama kamu dengan ra'yu semata, tapi harus dengan dalil. Kemudian kata Sahal bin Hudayb, laqad ra'aituni yawma Abi Jandal, sungguh aku pernah melihat diriku pada hari Abu Jandal. Tahu hari Abu Jandal? Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Apa isi perjanjian Hudaibiyah itu diantaranya? Kalau orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah hijrah kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW harus mengembalikannya. Dan Nabi SAW menyetujui perjanjian itu. Baru saja disetujui oleh Nabi SAW, tiba-tiba Abu Jandal bergabung dengan Nabi SAW, keluar dari Mekah bergabung dengan Nabi SAW. Ayahnya Abu Jandal adalah yang bikin perjanjian Hudaybiyah, yaitu Suhail bin Amr yang kemudian dia masuk Islam dan jadi pejuang Islam. Ayahnya, maka Suhail minta agar anaknya dikembalikan. Para sahabat yang menyaksikan itu, ini orang baru saja hijrah, kok dikembalikan lagi ke musuh? Maka kata Sahal, aku melihat diriku pada hari Abu Jandal, walau astati'u an arudda amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu, kalau aku mau, aku sanggup membantah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan membantahnya. Tapi tidak dilakukan oleh Sahal, karena harus tunduk dengan perintah nas. Nas di sini ra'yu di bawah. Itu jangan bermain dengan ra'yu. Kata Sahal, ya yuhannas ittahimu ra'yakum, tuduhlah ra'yu kamu, jangan tuduh dalil, nas. Aku sendiri mengalami pada hari Abu Jandal, ketika Abu Jandal dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin, kalau aku mampu aku bantah Rasulullah SAW, tapi aku harus tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW itu. Tunduk kepada dalil. Begitulah para sahabat, tunduk. Padahal dia, mereka menyaksikan sendiri kawan mereka yang baru saja bergabung harus dikembalikan lagi ke pada kaum musyrikin. Karena memang isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya seperti itu. Tapi para sahabat tidak tersingkap. Apa hikmah di balik itu? Yang akhirnya adalah membuahkan kemenangan demi kemenangan. Saya membahas tentang perjanjian Hudaybiyah dalam kitab saya, Siyasah Syar'iyah atau Politik Islam. وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِكِنَا إِلَىٰ أَمْرٍ يُفْزِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا. Kami, kata Sahal, kami tidak meletakkan pedang-pedang kami di pundak-pundak kami, yakni apabila mereka berhajat untuk berperang pada masa misalnya khilafah Umar, ya, dan mengalami urusan yang yufzi'una, yang menyusahkan kami, illa, melainkan ashalna bina, melainkan Allah merubahnya menjadi satu kegembiraan, kesenangan. Dari sempit, lapang. Dari susah, senang. Ila amrin na'arifuhu, kepada urusan yang kami betul mengenalnya, ghairu hadzal amri, kecuali perang ini, perang Siffin ini. Kabur semuanya, karena sama-sama dakwahnya satu, sama-sama memiliki syubhat, sama-sama memiliki hujjah. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kok kami tidak ditolong? Kok kami tidak menang? Begitu. Kata ulama, ya tentu, karena masing-masing mempunyai hujjah, dan hujjahnya kuat sama sekali. Walaupun Ali lebih kuat hujjahnya dari hujjah Muawiyah. Qala Abu Wa'il, berkata Abu Wa'il kepada Al-A'mash, syahidtu Siffin. Iya, aku hadir dalam perang Siffin. Wa bi'sa Siffin. Alangkah buruknya Siffin ini. Yani ini peperangan yang memakan kurban begitu banyak sekali, terbunuh kaum muslimin. Begitulah. Yani menunjukkan bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tunduk kepada dalil. Apabila telah datang dalil, maka mereka tidak bermain lagi dengan ra'yu mereka. Sami'na wa ata'na. Sampai pada saat-saat kritis, ketika Abu Jandal bergabung dengan mereka, dan Rasulullah SAW memerintahkan agar Abu Jandal dikembalikan kepada kaum musyrikin. Tunduk. Kali itu dia, Sahal bin Hudayb mengatakan, ya Yuhannas, ittahimu ra'yakum ala dinikum. اتهموا رأيكم على دينكم أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين. Janganlah kamu mengamalkan, beramal dalam urusan agama kamu dengan ra'yu akal semata yang tidak bersandar kepada agama. Begitu kata Al-Hafidz. Barangkali ini, ikhwat, panjang pembicaraan kita. Ada yang mau tanya? 1-2 pertanyaan, fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue ini menggema ya, gitu ya. Ada yang satu lagi enggak? Mic-nya mesti diganti ini supaya jangan menggema, gimana itu. Kalau pertanyaan menggema dia. Terus saya. Mohon nyesor suara rawi. Di bab 6 bahwasanya terlihat pemahaman rawi tersebut dari jalan yang lain setelah melihat dari jalan yang lain. Nah, terus kemudian disinggung dengan di tidak sujud. Saya belum sujud. Bahwasanya hadis tersebut dari seorang rawi ada pemahaman. Nah, apakah pemahaman dari seorang rawi ini terlihat dari jalan yang lain? Apakah ada jalan yang menerangkan bahwasanya rawi ini terlihat? Tidak mesti dari jalan yang lain, tapi dari rawi itu sendiri. Pertama, Al-Imam Al-Bukhari melihat, mengatakan bahwa rawi ini yang dicurigai Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Ali Al-Hashimi Al-Madani la yutaba'u alaih. Ini isyarat dari Bukhari bahwa rawi ini sendirian, tidak ada mutabi', tidak ada mutaba'ah. Kalau dia sendirian, tidak perlu diteliti. Ini isyarat ada sesuatu pada rawi. Itu pertama. Ma'ruf bagi kita, bagi para pelajar hadis, bahwa untuk mengetahui penyakit-penyakit hadis, di antaranya mengumpulkan riwayat, seperti kekeliruan pada Musa bin Anas yang seharusnya Nadhr bin Anas dari riwayat yang lain. Yang kedua, melihat dari rawi itu. Ada kalanya rawi ini keliru. Sebagian rawi keliru. Ya. Dapat dilihat dari keadaan rawi ini atau lafaz hadis itu sendiri. Ada hadis di Sahih Muslim yang tadi saya bawakan, ya, yang bersedekah itu tangan kiri. Ini ma'ruf atau ghairu ma'ruf? Ghairu ma'ruf. Tidak mungkin Nabi SAW mengatakan bersedekah dengan tangan kiri, walhal tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik. Ini pasti terjadi waham. Dan dapat dilihat juga dari riwayat Bukhari. Paham sama situ. Bukhari riwayatnya jelas tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri yang tidak tahu. Ada lagi riwayat Muslim. Antum tahu hadis Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, kemudian pada hari Jumat puncaknya menciptakan Adam. Hadis Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan di akhir kitab Riyadus Salihin. Kalau kita hitung jumlah hari di situ, ada 6 atau ada 7? Iya. 7. Nas Al-Quran mengatakan apa? 6 hari. Nas Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 sittatu ayyam. Yang kemudian para ulama berselisih, apakah hari-hari di situ hari-hari kita atau hari-hari dalam perhitungan satu hari adalah 1000 tahun. Yang sahih adalah hari-hari kita, yakni 6 hari 6 hari. Di beberapa ayat tidak diperinci, dikatakan sittatu ayyam. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 5-4. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Ini diulang-ulang, tidak diperinci hari per harinya. Berapa hari menciptakan langit, berapa hari menciptakan bumi. Tapi dalam surat Fussilat diperinci. Hamim As-Sajdah, Hamim surat Fussilat diperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Jadi diajak manusia itu berpikir, alangkah zalimnya antum, patutkah antum ini kufur? Kok antum kufur kepada zat Allah yang telah menciptakan bumi? Yang menciptakan bumi ini bukan antum, bukan berhala-berhala, bukan, tapi Allah. Fi yaumaini, dalam dua hari. Wa taj'aluna andada, kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ada pencipta selain Allah, kamu beribadah kepada selain Allah. Ini kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Dzalika rabbul alamin, itu rabbul alamin. Wa ja'ala fiha, dan Allah jadikan di bumi ini rawasiya min fawqiha, gunung-gunung sebagai pasaknya, sehingga bumi ini tidak bergoncang. Wa baraka fiha, dan Allah berkahi di bumi ini. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Allah telah tentukan perbendaharaannya, makanannya, dalam empat hari. Dua hari penciptaan, dua hari segala yang ada isi di bumi ini, berarti jumlahnya empat hari. Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun. Kemudian Allah berkehendak ke langit, dan ia, langit itu merupakan asap. Faqala laha walil ardh, maka Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an aw karha, datanglah kepadaku dengan atau dalam keadaan taat atau terpaksa. Qalata, keduanya mengatakan, ataina ta'i'in, kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan taat, bukan terpaksa. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn. Kemudian Allah menetapkannya, menentukannya, menciptakannya, tujuh langit dalam dua hari. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan Allah wahyukan pada setiap langit perintahnya. Ya, ada perintah setiap langit, ada tujuh langit berlapis ke atas, bukan lapis begini, lapis atas. Dalil yang menunjukkannya selain nas Al-Quran juga hadis Isra dan Mi'raj. Nabi naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, dan terus sampai ke langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan setiap langit, ada malaikat yang menjaganya dan seterusnya, ada perintah-perintah Allah semuanya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hibdha, dan kami hiasi langit dunia. Ada langit yang kita lihat, langit dunia Allah hiasi, bukan di langit itu, langit jauh lagi di bawah, di bawah langit. dengan bintang-bintang dan sebagai penjagaan dari jin dan syaitan yang akan mencuri pendengaran. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir, ketentuan dari yang maha perkasa dan maha mengetahui, al-aziz al-alim. Berapa hari di sini? 6 hari diperinci. Hadis itu, ketemu hadisnya? Hadis itu lafaznya tidak hadir dalam ingatan saya sekarang. Barangkali pada pertemuan yang akan datang dibawa hadisnya. Menjelaskan 7 hari. Ini jelas menyalahi nas. Walaupun sebagian ulama tetap menafsirkannya mengatakan sahih. Maka para pembesar ulama, yang saya maksud para ulama, para ahli hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ali bin Madini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Hafiz Ibn Katsir, dan lain-lain para pembesar ahli hadis mengatakan bahwa ini wahab. Yang sebetulnya hadis ini mauquf sampai kepada perkataan Abu Hurairah. Tetapi sebagian rawi keliru memarfukkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah diperkirakan mendengar dari Ka'ab Ahbar, seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, dan dia banyak menceritakan keadaan cerita-cerita Israiliyat, dan syari' telah memberikan kelonggaran, kelapangan untuk wahadditsu an bani Israil wala haraj. Tetapi ada penjelasan tentang wahadditsu an bani Israil wala haraj, karena cerita tentang bani Israil ada 3 yang telah diketahui kebenarannya berdasarkan agama kita, maka kita cukupi menceritakan dari agama kita, tidak perlu pada yang lain. Ada yang telah diketahui secara pasti bahwa cerita itu batil oleh agama kita, maka ini diberitahukan. Kalau yang pertama, sebagian ulama memakai sebagai syahid untuk menghancurkan hujjah ahlul kitab. Yang ketiga, tidak ada keterangan dari agama kita apakah itu benar atau salah. Maka yang ketiga ini kadang-kadang diceritakan oleh para sahabat. Ini yang masuk dalam hadis wahadditsu an bani Israil wala haraj. Ceritakanlah. Betulin. Ceritakanlah tentang bani Israil, tidak mengapa. Bagian yang ketiga ini. Barangkali salah satunya itu, wallahu a'lam. Ya, walhasil Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain mengatakan hadis ini wahab. Tapi Al-Imam Muslim mensahihkan hadis itu. Umumnya para ulama mengatakan bahwa hadis ini waham. Ini salah satu contoh menjelaskan bahwa waham juga dari siap susunan nitir dan dari yang lain. Wallahu a'lam. Barangkali ini ikhwan panjang pembicaraan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.